Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Masih kita bahas tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. As-Salaf membedakan tentang dua hal. As-Salaf membedakan antara at-tilawah dengan al-matlu. At-tilawah dengan al-matlu. Juga bisa disebut dengan al-qira'ah, dengan al-maqru'. As-salaf membedakan antara tilawah dengan matlu, antara al-qira'ah dengan maqru'. At-tilawah, yakni membaca. Al-matlu, yakni yang dibaca. Demikian pula qira'ah dengan maqru', membaca dan dibaca. Naam. As-salaf mengatakan terkait dengan hal ini, al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Ketika Al-Qur'an dibaca oleh seseorang, maka al-kalam kalamul bari. Kalam yang dibaca adalah kalamul bari. Al-Bari, yakni Allah. Al-Bari satu nama di antara nama-nama Allah. Kalam yang dibaca adalah kalam Al-Bari, kalamullah. Namun as-sautu, suara yang terdengar adalah sautul qari, suara yang membaca, suara orang yang membaca. Jadi jangan sampai ya terancukan, rancu, kacau dan bingung. Ya, bagaimana Al-Qur'an kalamullah? Sementara suara yang kita dengar ini, ya suara orang ini, yang tentunya juga makhluk, orang ini makhluk, dan sifat-sifat orang ini juga makhluk. Ya, perbuatan orang ini juga makhluk. Maka salaf membedakan antara perbuatan membacanya dengan apa yang dibaca. Ya. Ketika membaca Al-Quran, maka suaranya adalah suara manusia, suara orang ini. Dan itu makhluk. Namun al-kalam, kalam yang dibaca, kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang dibaca adalah kalimat-kalimat dan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sifat Allah. Naam. Demikian juga as-salaf membedakan antara al-kitabah dengan al-maktub. Ya, al-kitabah yakni perbuatan menulis. Dengan al-maktub, yakni apa yang ditulis. Apa yang ditulis. Al-kitabah dengan al-maktub. Al-kitabah, perbuatan menulis, itu perbuatan makhluk, menulis. Mencatat. Dan itu adalah makhluk. Sebab perbuatan makhluk, semuanya adalah makhluk juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. Sehingga perbuatan makhluk itu juga makhluk. Maka al-kitabah, penulisan, perbuatan menulis, itu adalah makhluk. Namun al-maktub yang ditulis, yaitu Al-Quran, maka itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Perbuatan menulisnya adalah makhluk, karena itu perbuatan manusia, namun lafaz-lafaz kalam yang ditulis, maka itu adalah kalamullah. Sehingga bukan makhluk. Ya. Nah, demikian juga sarana-sarana yang digunakan di dalam menulis sarananya. Maka itu juga makhluk. Yang ditulis itu bukan makhluk, karena itu adalah kalamullah, tetapi sarana. Ya, sarana yang digunakan itu adalah makhluk. Sarannya apa saja? Tinta. Ya. Tinta, kertas, lembaran-lembaran kertas. Ya. Maka ini makhluk. Sehingga mushaf ini, kertas-kertasnya adalah makhluk. Ya, kertas ini dan tinta yang ada padanya adalah makhluk. Tetapi lafaz dan kalam yang ditulis itu adalah kalamullah. dan kalamullah itu bukan makhluk. Ya. Maka salaf al-sunnah wal-jamaah membedakan antara dua hal ini. Ya. Al-kitabah dengan al-maktub. Ya. Perbuatan menulis, demikian pula sarana untuk menulis dengan al-maktub, kalam yang ditulis. Kalam yang ditulis adalah kalamullah, bukan makhluk. Demikian pula yang pertama tadi, membedakan antara at-tilawah dengan al-matlu. Perbuatan membaca dengan al-matlu, apa yang dibaca. Perbuatan membaca itu perbuatan makhluk, maka itu makhluk pula. Tetapi apa yang dibaca itu adalah kalamullah, Al-Quran. Ya, kalamullah, maka itu bukan makhluk. Ya, sehingga ungkapan yang masyhur dari para salaf adalah al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Al-kalam kalamul bari. Kalamnya, kalam tersebut adalah kalamnya al-bari, kalamullah. Namun as-sautu suaranya, sautul qari adalah suara al-qari. Suara orang yang membaca. Naam. Pembahasan tentang dua permasalahan ini, tentang kalamullah, demikian juga tentang Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, makhluk atau bukan. Dua pembahasan tentang kalam, kalamullah, demikian juga tentang Al-Quran. Ini merupakan permasalahan yang sangat panjang. Ya, yang dibahas oleh para al-bid'ah dan dibantah oleh al-sunnah wal-jamaah. Ya, sampai-sampai ilmu kalam disebut dengan ilmu al-kalam karena banyak pembahasannya atau kebanyakan pembahasannya itu tentang sifat kalamullah, tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut ilmu kalam, ilmu tentang kalam, yakni kalamullah. Ya, kalam Allah itu banyak pembahasannya di situ tentang kalamullah, maka disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam yakni ilmunya mereka. Adapun al-sunnah wal-jamaah mengistilahkannya dan ilmu akidah. Ya, ilmu akidah, tauhid. Ya. Tapi mereka mengistilahkannya dan ilmu kalam. Naam. Kemudian setelah kita sedikit memahami tentang keyakinan al-sunnah wal-jamaah tentang Al-Quran. Ya. Kita bahas tentang beberapa golongan yang menyelisih al-sunnah wal-jamaah. Telah kita pelajari di kesempatan sebelumnya tentang keyakinan Mu'tazilah terkait dengan Al-Quran. Nah, kita ulas kembali. Ya. Ada beberapa mazhab, beberapa keyakinan selain mazhab Al-Sunnah wal-Jamaah terkait dengan Al-Quran. Ya, keyakinan dan pendapat yang pertama, mazhab yang pertama adalah Qawrul Mu'tazilah. Ya. Keyakinan Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalamullah azza wa jalla makhluk. Ya. Dan Al-Qur'an juga makhluk. Jadi dua-duanya makhluk. Kalamullah itu makhluk. Ya. Jadi kalamullah itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu makhluk. Ya. Ketika disebutkan dalam Al-Qur'an misalkan hatta yasma' kalamullah, maka yang dimaksud dengan kalam yakni makhluk yang dinamakan dengan kalam. Ya. Demikian juga mereka otomatis mengatakan Al-Quran juga makhluk. Nah, ini keyakinan Mu'tazilah. Yang pertama kali menyebarkan keyakinan ini adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, gurunya Jahmiyah Ajam bin Sofan. Kemudian diwarisi oleh Al-Jahm bin Sofwan. Jadi pada mulanya dari Jahmiyah Ja'ad bin Dirham, kemudian diambil oleh muridnya itu Jahm bin Sofwan. Kemudian diwarisi oleh Al-Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah. Nah, apa alasan mereka? Apa argumen mereka? Argumen mereka sebagiannya telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta kullu syai, segala sesuatu. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah syai'. Al-Quran adalah syai'. Sehingga masuk di dalam ayat ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Al-Quran itu makhlukun khalaqahullah, diciptakan oleh Allah. Naam. Naam. Dan bantahannya juga telah kita pelajari, di antaranya adalah apa? Kul. Ya, terkadang dimaukan dengannya al-khusus. Al-'am alladhi urida bil khusus. Disebutkan kul, semua segala, segalanya, seluruhnya, tetapi yang dimaukan tidak benar-benar semuanya, seluruhnya. Ya. Nah, demikian juga Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu sifat Allah, maka tidak mungkin sifat Allah itu berupa makhluk. Argumen mereka yang kedua adalah ya, dalil akli menurut mereka. Ya. Mereka mengatakan tidak mungkin sesuatu disebut kalam hatta yakuna bi hurufin wa saut, kecuali jika berupa huruf-huruf dan suara. Tidak mungkin sesuatu itu disebut kalam kecuali jika terdiri dari huruf-huruf dan berupa suara yang terdengar. Dan huruf, huruf suara, konsekuensinya adalah tajsim, kata mereka. Konsekuensinya adalah bersifat jisim. Ya. Maka tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam. Maka tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam karena konsekuensinya Allah itu jisim. Yang serupa, yang sama, semisal dengan makhluk. Sebagaimana ajsam al-makhlukat, jisim-jisim makhluk. Naam. Ya, semisal dengan ini, ya, telah kita pelajari sebelumnya. Ya. Ketika memiliki sifat ini, maka konsekuensinya adalah jisim. Allah itu jisim. Ya, sebagaimana jisim yang kita ketahui, yang kita lihat, jisim-jisim makhluk. Ya. Kalau kita tetapkan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau begitu kita nafikan, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah ini. Ini sejenis, intinya sama dengan prinsip mereka itu. Terlebih dahulu mereka mentashbih atau mentamsil. Ya. Setelah itu menta'til. Terlebih dahulu mereka mentashbih, mentamsil, menyamakan. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Kemudian mereka mengatakan Allah tidak mungkin sama, maka ya, kewajibannya adalah kita menta'til, menafikan, mengingkari sifat tersebut. Berarti Allah tidak memiliki sifat kalam, berbicara. Dan ya, otomatis Al-Quran itu juga makhluk. Al-Quran itu juga makhluk. Karena menetapkan sifat kalam, karena kalam itu harus berupa huruf dan suara. Huruf-huruf dan suara-suara, huruf-huruf dan suara, konsekuensinya adalah jisim. Ya, sesuatu yang memiliki sifat huruf, bisa mengeluarkan huruf-huruf dan suara, kan jisim, kata mereka. Jisim. Nah, kalau kita tetapkan bagi Allah sifat kalam, berarti Allah itu jisim. Ya, dan itu mustahil, kata mereka. Maka, kesimpulannya adalah kita nafikan dari Allah Ta'ala sifat kalam. Nah, ya jisim berarti ada anggota-anggota tubuhnya untuk bersuara. Ya, ada rahangnya, ada lisannya, ada pita suara, dan seterusnya. Ini maksud mereka jisim. Ya, kenapa mereka marah seperti itu, harus ada rahang, pita suara, lisan, lidah, ya, dan seterusnya. Kenapa? Ya. Karena yang kita ketahui makhluk seperti itu, bisa berbicara, memiliki kalam, kan seperti itu. Nah, sebenarnya ini merupakan tamsil, perbuatan mentamsil, mentashbih, menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Kenapa tidak kita katakan Allah memiliki sifat kalam, bihurufin wa saut, dengan huruf-huruf, kalamullah berupa huruf-huruf dan berupa suara yang bisa didengar, yang tidak sama dengan ya kalam makhluk. Kan selesai. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah memang tidak serupa, semisal, sama dengan makhluk, tetapi Allah tetap memiliki sifat-sifatnya yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kan selesai. Ya. Naam. Sehingga bantahan terhadap argumen mereka ini, ya, al-kalam, kalam itu berupa huruf dan suara, berarti jisim, kesimpulannya tidak boleh kita menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ya. Bagaimana bantahannya? Ya, bantahannya seperti tadi. Kalam memang harus pasti berupa huruf-huruf dan suara. Ini benar. Ya, seperti yang mereka katakan. Kalam ya, tidak mungkin berupa kalam menjadi kalam kecuali dengan huruf-huruf dan suara. Ini benar. Ya. Sehingga tidak mungkin kalam tanpa suara, kalam tanpa huruf-huruf, kalam nafsi atau nafsani, tidak mungkin. Ya, ini benar. Hanya saja ya. Ya, kita tidak menerima bahwa konsekuensi kalamullah ya. Allah itu sama dengan makhluk. Allah itu sama dengan makhluk. Jisim seperti makhluk atau semisalnya. Ya, tidak. Allah memiliki sifat kalam, tetapi kalamullah tidak sama dengan kalam makhluk. Ya. Konsekuensi yang kalian sebutkan itu berarti jisim dan seterusnya kita tidak bisa menerimanya. Kita tidak menerimanya. Ya, dari mana konsekuensi ini? Ya, dari mana taunya? Ya, kan tidak. Nah. Bahkan di dalam dalil-dalil yang lain disebutkan ada makhluk-makhluk yang tidak memiliki lisan, lidah, pita suara dan seterusnya, tapi bisa ya, mengeluarkan suara, bisa kalam, bisa berbicara. Nah, tidak harus sebagaimana yang disebutkan oleh mereka. Nah, sehingga kalamullah sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Nabi SAW bersabda, ya, menyebutkan tentang bagaimanakah sifat kalamullah, bagaimanakah suara Allah Subhanahu wa taala. Yahsyurullahu al-ibad fayunadihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan para hamba lalu menyeru mereka bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Lalu Allah menyeru mereka dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Jadi sama saja. Nah, ini di antara perbedaan ya, kalamullah dengan kalam makhluk. Ya, kalam makhluk, perkataan makhluk ya, hanya dapat didengar dengan jelas oleh orang yang dekat. Semakin jauh ya, maka semakin samar bahkan hilang, tak terdengar. Berbeda dengan kalamullah. Ya. Ketika Allah menyeru makhluk, Allah menyeru mereka dengan suara yang dapat didengar ya, oleh semuanya. Baik yang berjarak dekat maupun yang berjarak jauh. Ini kan di antara contoh. Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamullah berbeda dengan kalam makhluk. Ya, kalamullah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Kalam makhluk adalah sifat makhluk yang sesuai dengan kekurangan dan kelemahan makhluk. Nah ini ya, madhab Mu'tazilah. Yang kedua adalah Qawlul Kullabiyah. Madhab keyakinan Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah adalah kelompok yang pertama kali memunculkan pembahasan keyakinan bahwa kalamullah itu qadim. Kalamullah qadim. Ya. Wa ma'nan nafsi. Kalamullah itu qadim, telah lampau. Yani tidak terperbaharui. Ya. Wa ma'na nafsi, dan kalamullah adalah sebuah makna, suatu makna nafsi yang berada di dalam diri Allah tanpa huruf dan tanpa suara yang dapat didengar. Nah, ini keyakinan kullabiyah. Mereka yang pertama kali memunculkan keyakinan tersebut. Nah, mereka yang pertama kali memunculkan keyakinan tersebut. Nah, sehingga yang pertama kali mencetuskan keyakinan Al-Quran itu makhluk, kalamullah makhluk dan Al-Quran juga makhluk, siapa? Ya tadi, Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan dan Mu'tazilah. Adapun yang pertama kali mencetuskan keyakinan, ya, kalamullah itu qadim dan kalamullah itu ma'na nafsi, itu adalah kullabiyah. Kullabiyah, ya, siapa mereka? Mereka adalah para pengikut seseorang yang bernama Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Nah, Abul Hasan Al-Ash'ari, tokoh kelompok Ash'ariyah atau Ash'airah, Abul Hasan Al-Ash'ari, ya, terpengaruh oleh Ibnu Kullab ini, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dan mengambil madhabnya Ibnu Kullab. Ya, kenapa? Bagaimana kronologinya? Ya, sebabnya adalah Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari, ketika dia mulai meninggalkan, ya, kelompok Mu'tazilah, ya, dia melepaskan madhabnya itu, meninggalkan madhab Mu'tazilah itu, dan pergi ke Baghdad. Pergi ke Baghdad. Nah, di Baghdad, ya, di Baghdad banyak sekali kelompok-kelompok, dan mereka diberi kebebasan untuk mengajarkan keyakinan dan pemikiran mereka. Di Baghdad ada keyakinan, ada kelompok Mu'tazilah. Ya, diperbolehkan untuk mengajar. Di sana juga ada kelompok Kullabiyah, diperbolehkan untuk mengajar. Ada kelompok Al-Qurramiyah, diperbolehkan untuk mengajar. Biarkan. Ya, sehingga masing-masing madhab memiliki halaqah. Nah, ketika Abul Hasan Al-Ash'ari datang, ya, Abul Hasan Al-Ash'ari juga berilmu, ya, dia diikuti, atau halaqah-halaqahnya Abul Hasan Al-Ash'ari ini diikuti oleh pengikutnya Ibnu Kullab, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ya, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abul Hasan Al-Ash'ari mendengar para pengikut Ibnu Kullab ini membahas tentang permasalahan kalam, kalamullah. Ya. Ya, jadi Abul Hasan Al-Ash'ari pada awalnya terpengaruh oleh para pengikutnya Ibnu Kullab. Ya. Al-Kullabiyah. Kemudian Abul Hasan Al-Ash'ari, ya, terpukau dengan, ya, keyakinan mereka. Ini bagus ini. Ini bagus. Dibandingkan dengan madhabnya Mu'tazilah. Perhatikan, Al-Ash'ari sebelumnya bermadhab Mu'tazilah. Mengatakan apa? Kalamullah makhluk. Allah tidak memiliki sifat kalam. Kalamullah itu makhluk. Ya. Dan Al-Quran juga otomatis makhluk. Nah, Abul Hasan Al-Ash'ari terpukau dengan keyakinan Al-Kullabiyah ini. Kemudian meyakininya juga. Nah, ini. Nah, keyakinan Al-Kullabiyah seperti tadi. Mereka mengatakan kalamullah, ya, qadim. Dan makna nafsi. Kalamullah itu qadim, telah berlalu, telah lampau, dan tidak terperbaharui. Namun kalamullah itu berupa makna nafsi yang ada dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara. Tidak dengan huruf-huruf dan suara. Kemudian Al-Ash'ari, ya, membela mazhab Kullabiyah. Wallahul musta'an. Nah, ini pada awalnya. setelah meninggalkan Mu'tazilah, berikutnya berpegang dengan mazhab Kullabiyah. Nah, apa hujjah mereka Al-Kullabiyah? Mengatakan kalamullah itu makna nafsi qadim. Ya, hujjah mereka. Ya. Kalamullah. Ya, kalamullah adalah sifat Allah. Karena ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Namun, tidak mungkin berupa huruf-huruf dan suara. Tidak mungkin terdiri dari huruf-huruf dan suara. Tidak mungkin. Sehingga mereka istilahkan dengan apa tadi? Nafsi. Di dalam diri Allah tidak terdiri dari huruf-huruf dan suara yang dapat didengar. Ya. Kenapa? Karena dengan itu akan menyerupai makhluk. Karena dengan itu akan menyerupai makhluk. Nah ini. Jadi Asy'ariyah masih terpengaruh oleh prinsipnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Menetapkan sifat berarti tamthil, menyamakan Allah. Menetapkan sifat bagi Allah, ya berarti ya tajsim. Kalau tajsim, ya berarti sama dengan makhluk dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan Allah memiliki sifat kalam memang, tapi kalamullah nafsi ya tidak memberikan konsekuensi jisim. Konsekuensinya jisim itu kan kalau berupa huruf dan suara, sementara tidak. Allah memiliki sifat kalam tapi tidak berupa huruf dan suara. Nafsi. Nah ini apa argumen mereka. Dan mereka juga berdalilkan, berargumen dengan bait syair. Ya. Yaitu innal kalamana fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalamana fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalam, sesungguhnya kalam, lafi al-fuad, benar-benar di dalam fuad. Fuad yani qalb, di dalam qalbu. Nah ini. Wa innama, ya, hanya saja ju'ilal lisanu, lisan ini dijadikan alal fuadi dalila, ya untuk qalbu dalil, sebagai petunjuk pengungkap. Sesungguhnya kalam itu sesuatu yang berada di dalam qalbu. Hanya saja lisan dijadikan petunjuk pengungkap tentang apa yang ada di dalam qalbu. Oh, berarti memang kalam itu nafsi di dalam qalbu. Fil fuad. Ya. Jadi kalam sesuatu yang ada dalam qalbu itu bisa disebut kalam. Maka demikian pula kalamullah itu nafsi. Ya, di dalam batin atau di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian, ya. Mereka juga berdalil, berargumen dengan perkataan Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah atau berkata, ya, zawartu fi nafsi kalaman. Umar bin Khattab pernah mengatakan zawartu fi nafsi kalaman. Zawartu, ya, aku sembunyikan, aku katakan, ya, fi nafsi, di dalam diriku, di dalam hatiku, kalaman. Suatu kalam. Oh, berarti kalam itu fi nafs. Sesuatu yang ada di dalam nafs itu sudah bisa disebut kalam. Berarti kalamullah juga demikian. Kalamullah itu nafsi saja. Jangan dengan huruf dan suara, nanti konsekuensinya jisim. Sama dengan makhluk. Ya. Sama dengan makhluk. Nah ini. Sehingga mereka menetapkan bahwa kalam itu sifat Allah. Ya, karena dalil-dalil Al-Quran dan hadis menyebutkannya. Tetapi mereka mengatakan kalamullah itu nafsi. Ya. Agar tidak sampai mentajsim. Ya. Tidak sampai mentajsim, meyakini bahwa Allah itu jisim. Ya, karena kalau dengan huruf-huruf dan suara berarti kan membutuhkan adanya lidah, ya, pita suara dan seterusnya, berarti itu jisim. Kan Allah tidak mungkin seperti itu. Berarti kalamullah nafsi saja. Dan buktinya ini juga tadi bait syair dan perkataan Umar bin Khattab. Nah, sehingga Al-Kullabiyah membantah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk. Kullabiyah mengatakan kalamullah ya sifatullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya Al-Qur'an dan hadis, ini dalilnya. Ya. Naam. Kemudian ya, bagaimana membantah pendalilan Kullabiyah ini? Ya, terkait dengan bait syair innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Jawabannya, bantahannya adalah yang pertama, ya, bait syair ini milik seseorang yang bernama Al-Akhtal. Al-Akhtal At-Taghlibi. Dan dia adalah seorang Nasrani. Ya. Dan orang-orang Nasara, ya, kesesatan terbesar mereka adalah di dalam sifat kalamullah. Maka tidak bisa dijadikan argumen. Perkataan mereka tidak bisa dijadikan argumen. Ya. Kenapa? Kesesatan terbesar Nasara itu di dalam sifat kalamullah, sifat kalam berbicara bagi Allah Ta'ala. Ya. Karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Isa itu kalimatullah. Ya, berarti Isa itu adalah Tuhan karena bagian dari Allah. Isa itu adalah kalamullah. Ya. Ya, Isa itu adalah kalamullah. Berarti Isa itu juga Tuhan, bagian dari Allah. Nah, ini kan kesalahan besar. Kenapa? Isa itu kalamullah karena Allah, ya, kalau menurut keyakinan Islam, Nabi Isa alaihissalam itu ya diciptakan dengan kalimat Allah. Bukan maksudnya Nabi Isa itu adalah kalamullah, bagian dari Allah, kan bukan. Ya. Ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya kan? Kalimah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam, ya kalimah. Ya, kalimah. Maksudnya adalah ya, Nabi Isa alaihissalam itu Allah ciptakan dengan kalimat Allah, bukan maksudnya Nabi Isa itu kalimat Allah dan kalamullah, bagian dari Allah, tidak. Tapi Nasara ya tersesat. Ya. Tersesat di dalam keyakinan ini, mereka justru meyakini bahwa Isa itu benar-benar kalimat Allah, kalamullah, sifat Allah dan bagian dari Allah, sehingga Isa juga Tuhan. Jadi orang-orang Nasara, kesesatan mereka terbesar mereka di dalam permasalahan kalam. Maka bagaimana mungkin berargumen dengan perkataan mereka? Ya, berargumen dengan perkataan mereka di dalam sifat kalamullah. Nah, ini maksudnya. Bait syair tersebut milik Al-Akhtal. Kemudian, bantahan yang kedua terkait dengan pendalilan argumen menggunakan bait syair tersebut. Bantahan yang kedua, bait syair itu ya tidak didapati di dalam referensi manapun. Ya. Di dalam referensi manapun. Ya, sehingga dari mana datangnya bait syair ini? Wallahu a'lam. Ya. Referensi yang mu'tabar, yang valid, yang otentik tidak ada. Bantahan yang ketiga, justru diriwayatkan bait ya, semisal dengan itu, dengan versi lain, yaitu innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Ya, dengan kata innal bayan, bukan innal kalam, bukan innal kalama la fil fuadi, melainkan innal bayana la fil fuadi, sehingga tidak masuk dalam pembahasan kalam. Ya, dan memang bisa dibenarkan bayan penjelasan, ya, bayan penjelasan, ya, di dalam hati boleh-boleh saja. Hanya saja lisan itu dijadikan sebagai petunjuk, pengungkap, ya, tentang apa yang ada di dalam hati. Nah. Kemudian bagaimana bantahan terhadap ya pendalilan mereka, argumen mereka menggunakan perkataan Umar, zawartu fi nafsi kalaman. Zawartu berarti aku menyembunyikan, ya menyembunyikan, menyebutkan di dalam hatiku, di dalam diriku kalaman, sebuah kalam. Oh, berarti apa yang masih ada dalam hati, di dalam batin itu juga bisa disebut kalam. Berarti kalamullah nafsi saja. Kalam nafsi. Kata mereka seperti itu. Bagaimana bantahannya? Bantahannya adalah ya. Nah, bantahannya yang pertama, ar-riwayatul mahfudhah. Ya. Riwayat yang benar adalah zawartu fi nafsi maqalatan, bukan kalaman. Sehingga tidak membahas tentang tentang kalam. Tidak ada keterkaitan dengan kalam. Ya, zawartu fi nafsi maqalatan. Ya, walaupun artinya mirip-mirip. Intinya tidak ada keterkaitan dengan kalam. Nah, kemudian bantahan yang kedua, seandainya riwayat itu benar, zawartu fi nafsi kalaman, maka maksudnya adalah aku menyembunyikan di dalam hati, di dalam hatiku, sesuatu yang akan aku katakan. Ya, zawartu fi nafsi kalaman, yakni zawartu fi nafsi syai'an ya, sa'atakallamu bih, sesuatu yang akan aku ungkapkan, akan aku katakan. Bukan maksudnya masih berupa kalam atau sudah menjadi kalam sementara masih dalam hati, tidak, maksudnya sesuatu yang akan menjadi kalam. Ya. Ya, sehingga tidak bisa berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab untuk menunjukkan bahwa kalamullah itu makna nafsi. Naam. Naam. Maka keyakinan kullabiyah adalah kalamullah itu sifat Allah, hanya saja qadim, sudah lampau, tidak terperbaharui, sudah selesai semuanya. Ya, Allah tidak berbicara dengan sifat bicara, sifat kalam yang berkaitan dengan kehendaknya. Ya, ya sudah selesai, tidak terperbaharui. Demikian juga kalamullah nafsi. Nah, ini ya keyakinan al-kullabiyah. Kemudian perlu difahami bahwa al-kullabiyah, demikian juga yang mengikuti mereka dari kalangan Asy'ariyah, ya, walaupun berbeda dengan Mu'tazilah terkait dengan sifat kalam. Mu'tazilah mengatakan kalamullah makhluk, kullabiyah dan Asy'ariyah mengatakan kalamullah ya sifat Allah, hanya saja nafsi qadim. Tetapi terkait dengan Al-Qur'an, keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an atau konsekuensi keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an adalah sama dengan Mu'tazilah. Konsekuensi keyakinan keyakinan Al-Kullabiyah dan Asy'ariyah ini adalah bahwa Al-Qur'an ini yang kita dengar, yang kita tulis, yang kita baca, yang kita hafalkan itu juga makhluk. Kenapa? Karena lafaz-lafaz Al-Qur'an ini bukan dari Allah. Ya. Lafaz-lafaz Al-Qur'an ini bukan lafaz Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan. Ya. Tapi itu adalah ibarah, ungkapan atau hikayah, hikayat. Ya, kurang lebih mirip-mirip ibarah dan hikayah. Ibarah, ungkapan atau hikayat, penukilan dari kalamullah yang sifatnya nafsi. Tapi lafaz-lafaznya bukan lafaz-lafaz Allah. Ya. Lafaz-lafaznya bukan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimatnya. Hanya saja Jibril memahami apa yang ada di dalam diri Allah kemudian diungkapkan oleh Jibril. Berarti itu ungkapan Jibril. Atau seingat saya sebagian mereka mengatakan itu ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan ungkapan dari Allah yang diucapkan, difirmankan oleh Allah, bukan. Sehingga keyakinan Kullabiyah dan Asy'ariyah atau konsekuensi keyakinan mereka sama dengan Mu'tazilah Al-Quran ini makhluk. Allahul Musta'an. Naam. Nah, dari keyakinan Mu'tazilah dan Kullabiyah terkait dengan kalamullah, ya, mana yang lebih logis? Yang lebih logis mana? Dari segi bahasa Arab, dari segi bahasa, yang lebih logis justru keyakinan Mu'tazilah. Ya, karena Mu'tazilah mengatakan apa? Mengatakan bahwa yang namanya kalam itu ya pasti dengan huruf, huruf dan suara. Kan lebih logis. Ya. Adapun Kullabiyah Syairah mengatakan kalam itu bisa nafsi tanpa suara, tanpa huruf-huruf. Ya. Allahu musta'an. Nah, ini tidak sesuai dengan lughah. Secara bahasa pun tidak tepat. Nah. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Ya, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam.